Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita masih pada pembahasan ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-laili wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail." وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dialah Allah yang telah mewafatkan kalian, ai at-tawfi as-saghir wa huwa an-naum, karena an-naum adalah akhul maut. Allah lah yang menidurkan kalian di malam hari, sehingga tidurnya seseorang di malam hari Allah lah yang menidurkannya, rahmatan minhu subhanah, sebagai bentuk rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Betapa besar manfaat dari tidur malam. Dan begitu madharatnya orang yang tidak bisa tidur malam, sehingga ketika di siang hari dia dalam keadaan lesu, lemes. Nah, beda halnya dengan keadaan yang memang dia tidur malam karena suatu hajah. Seperti ribat, jaga di pos-pos perbatasan musuh ketika jihad fisabilillah, bahkan mendapatkan keutamaan. Di antara kedua mata yang akan disentuh oleh api neraka adalah mata yang digunakan untuk bergadang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap dari perondaan bagian dari jihad fisabilillah, al-hifad ala alal muslimin wa amwalihim wa anfusihim. Kita bicara secara umum di sini. Ada beberapa keadaan yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan, bahkan Allah berikan keutamaan. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian lakukan di siang hari. Siang hari waktu untuk aktivitas. Untuk kemaslahatan diniyah maupun duniawiyah. Thumma yab'atsukum fih, kemudian Allah membangunkan kalian di siang hari. Malam Allah tidurkan. Datang waktu siang, Allah bangunkan. Liyuqda ajalum musamma, untuk disempurnakan, ditunaikan apa yang telah Allah tetapkan sampai batas waktu yang Allah tentukan. Disitulah tabadul al-lail wan-nahar, pergantian siang dan malam dan siang. Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan apa yang telah Allah tetapkan kepada hamba-hambanya. Allah laksanakan apa yang sudah menjadi ketentuan Allah untuk hamba-hambanya. si fulan di malam hari dapat demikian, di siang hari dapat demikian, si alan di malam Allah tentukan demikian, kejadian demikian, di siang demikian, terus berputar siang malam sampai batas waktu yang Allah tentukan, ajal menjemputnya. Thumma ilaihi marji'ukum, kemudian kepada Allah lah kalian dikembalikan. Allah tempat kembali kalian setelah Allah wafatkan, Allah bangkitkan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kemudian Allah beritakan, khabarkan tentang apa yang kalian lakukan. Kita ulas kembali, hadza kulluhu taqrirun li uluhiyatihi wa ihtijajun 'alal musyrikin bih. Ini seluruhnya merupakan takrir, penetapan terhadap keuluhiannya Allah Subhanahu wa taala, demikian pula hujjah atas kaum musyrikin dengannya. Wa bayanun annahu ta'ala al-mustahiqu lil hubbi wat ta'zim wal ijlal wal ikram. Demikian pula di dalamnya terdapat penjelasan bahwasanya Allah yang Maha Tinggi yang berhak untuk mendapatkan kecintaan, pengagungan dan pemuliaan. Karena Allah Esa dalam itu semua, enggak ada satu makhluk pun yang andil di dalamnya. Fa akhbara annahu wahdahu al-munfaridu bi tadbiri ibadihi fi yaqdatihim wa manamihim. Allah memberitakan dalam ayat ini bahwa Allah Maha Tunggal Esa di dalam kepengaturan hamba-hambanya, apakah di saat sadarnya mereka, alam sadar, seperti saat ini kita sedang berada di alam sadar, wa manamihim, ataupun di saat tidur mereka, Allah Esa dalam mengatur hamba-hambanya dalam keadaan itu semua, keadaan jaga, sadar maupun alam tidur. Terkadang dalam satu rumah sama-sama tidur, satunya mimpi indah, satunya mimpi buruk. Sama-sama tidur, satu ranjang, satunya senyum-senyum, satunya ketakutan. Allah mengatur sesuai dengan kudrah dan hikmah darinya. Allah ala kulli syai'in qadir. Wa annahum yatawaffahum bil-lail wafatan naum. Kasih tanda itu, wafatan naum. Allah yang mewafatkan mereka di malam hari berupa wafat tidur. 6. Fatahda'u harakatuhum wa tastarihu abdanuhum. Sehingga tenanglah hudu, tenanglah pergerakan-pergerakan mereka, dan istirahatlah badan-badan mereka. Maksudnya, ketika di siang hari badan kita banyak gerak, ketika di malam hari hudu, tenang, istirahat organ-organ tubuh kita. Yang di siang hari organ-organ tubuh kita banyak aktivitas. Sekali lagi kita bicara secara umum, ya, secara umum. wa yab'atsuhum fil yaqdhati fi min naumihim, maka Allah bangkitkan mereka, bangunkan mereka ke alam sadar dari tidur mereka di siang hari. Untuk apa? Liyatasarrafu fi masalihihim ad-diniyati wad-dunyawiyah, agar mereka tasarruf, aktivitas untuk kemaslahatan-kemaslahatan mereka. Apakah yang berkaitan dengan kemaslahatan agama, ibadah, maupun aktivitas yang berkaitan dengan duniawiyah sesuai dengan profesi masing-masing, yang aktivitasnya di pertanian, di perkebunan, di pagi-pagi mereka mulailah aktivitas di perkebunan mereka, pertanian mereka. Ada yang bawa cangkul, ada yang bawa arit, ada yang bawa golok, sesuai dengan apa yang sedang dikerjakan di kebun dan ladangnya. Bagi yang karyawan, persiapan pagi-pagi menuju tempat-tempat kerja mereka. Bagi yang pegawai negeri pun sama, persiapan menuju kantor-kantor mereka. Berhamburan di pagi hari manusia mencari rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi di perusahaan-perusahaan besar ya ikhwan barakallahu fikum, ketika di pagi hari subhanallah kayak semut manusia datang berkerumun, berduyun-duyun sampai macet jalan. Subhanallah, bagi orang beriman akan merenung, mutadaburi betapa banyak dan luas rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk sekian banyak, semua Allah yang menanggung rizkinya. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Wa asbagha 'alaykum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Tinggal keadaan hamba-hamba tersebut setelah mendapatkan rizki dari Allah, apakah dia bersyukur ataukah dia kufur. Semua akan ada pertanggungjawaban di akhirat kelak. Demikian pula aktivitas terkait dengan diniyah. Para santri persiapan untuk belajar. Muroja'ah, persiapkan kitabnya, penanya. Bagi para mudarisin, para guru pun persiapan mengajar anak didiknya. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain. Walaupun di malam hari pun ada waktu-waktu ibadah. Sehingga seorang mukmin sekalipun mereka tetap mencari dunia, namun mereka juga membagi waktu, ada yang untuk dunianya dan ada yang untuk ibadah. Mencari, menggapai maslahah duniawiyah maupun diniyah. Wa huwa ta'ala ya'lamu. Ma jarahu wa ma kasabu mintil kal a'mal Dan Allah Ta'ala Maha tahu apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka usahakan dari amalan-amalan itu. Ada yang beramal kejelekan, ada yang beramal kebaikan. Allah tahu semuanya. Dan Allah telah mencatatnya dan akan membalasnya nanti. Wa huwa ta'ala ya'lamu ma jarahu wa ma kasabu min tilkal a'mal. Thumma la yazalu ta'ala hakada yatasarrafu fihim hatta yastawfu ajalahum. Kemudian terus menerus demikian keadaannya. Allah mengatur urusan mereka, keadaan mereka, sampai mereka memenuhi ajal mereka. Sampai terpenuhilah, terlaksanakanlah semua apa yang telah Allah tentukan untuk mereka. Si fulan umurnya sekian tahun, dari umur sekian sampai sekian dia akan mendapatkan demikian-demikian, akan ditimpa demikian-demikian, seluruhnya sudah terlaksana, maka Allah wafatkan. Maka ketika turun ayat, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, al-ayah, Asha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuli hadhil ayah muddatan yasirah. Dalam waktu yang sebentar setelah turun ayat ini, Rasul enggak lama kemudian diwafatkan. Karena apa yang menjadi tugas beliau menyampaikan risalah Islamiyah telah terlaksana sepenuhnya. Enggak ada yang tersisa sedikit pun. Tugas beliau selesai. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di saat para sahabat-sahabat yang lain pada bergembira ria, Abu Bakar As-Siddiq justru malah menangis. Beliau faham dengan turunnya ayat yang menjelaskan agama telah sempurna berarti enggak lama lagi akan berpisah dengan orang paling dicintai itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu orang yang meninggal dinamakan dengan apa? Wafat. Tuwfiya. Sudah terpenuhi seluruh apa yang telah Allah tetapkan padanya. Sudah terlaksana semua. Sehingga Allah wafatkan. Hatta yastawfu ajalahum fayaqdi bihadat tadbir ajalum musamma. Maka Allah subhanahu wa ta'ala maka akan terpenuhi atau terlaksana dengan pengaturan ini ajalum musamma, ajal yang telah Allah tentukan. Perputaran siang malam, siang malam, siang malam. Aktivitas terus silih berganti sampai batas waktu yang telah Allah tentukan, ajal datang. Wa huwa ajalul hayah, ajal kehidupan. di masa dia hidup di dunia, datang ajal. Ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mewafatkannya. Wa ajalun akhar fima ba'da dzalik. Kemudian ketentuan berikutnya setelah datangnya ketentuan meninggal dunia, wa huwa al-ba'tsu ba'dal maut. Setelah hidup di dunia, datang ajal kematian. Setelah kematian, dia tinggal di alam barzakh. Dikatakan alam barzakh karena al-barzakh itu adalah ha'il baina hayati dunia wal akhirah. Kehidupan yang letaknya itu antara kehidupan dunia dan akhirat. Sampai kapan dia di alam barzah, di alam kubur? Sampai batas waktu yang Allah tetapkan, yang Allah tetapkan berupa datangnya hari kiamat. Wa huwa ajalun akhar fima ba'da dzalik wa huwa al-ba'ts ba'dal maut. Sampai nanti ketentuan yang Allah tetapkan dia berada di alam kubur, di alam barzah, Allah bangkitkan dengan datangnya hari kiamat. Walihada qal, oleh karena inilah Allah berfirman, thumma ilaihi marji'ukum, kemudian kepada Allah lah tempat kembali kalian, la ila ghairih, bukan kepada yang lainnya, kepada Allah tempat kembali kita. Thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah mengkhabarkan kepada kalian tentang apa yang kalian lakukan, min khairin wa syarrin, dari amalan kebaikan maupun kejelekan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dia akan melihat semua apa yang diperbuat dan dibalas sesuai dengan amalannya. Al jaza min jinsil amal. Itulah tuntutan dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah menghidupkan kita di dunia dan membebankan kepada kita syariat. Maka tuntutan dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membangkitkan dan menghitung amalnya dan memberikan balasan. Enggak mungkin di dunia kita dibebankan syariat, suruh sholat, suruh puasa. Bahkan ada amalan syariat yang taruhannya nyawa. Kok setelah mati, selesai gitu saja urusan. Enggak ada penghitungan amalan, enggak ada pembalasan. Sesuatu enggak mungkin. Maha suci Allah dari yang seperti itu. Maka, alangkah kelirunya mereka orang-orang yang tidak percaya adanya hari kebangkitan. Terbantah dari sekian banyak sisi. Maka yakinilah barakallahu fikum bahwa setelah hidupnya kita di dunia ini, kita ini akan diwafatkan. Sampai batas waktu tertentu kita hidup di dunia, setelah apa yang Allah tentukan untuk kita sudah terlaksana semua, maka Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita. Ajalum musamma. Setelah wafatnya kita, kemudian memasuki alam barzakh, alam kubur, itu pun Allah tentukan sampai batas waktu tertentu, sampai datangnya hari kiamat. Enggak ada seorang pun yang tahu seberapa lama di sana. Karena datangnya hari kiamat pun enggak tahu. Imani yang seperti ini. Nah, maka barang siapa yang tidak mengimaninya, maka akan terjatuh ke dalam kekufuran. Nas'alullah salamatul afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita menuju keimanan dan menghindarkan kita dari segala kekufuran, kesyirikan dan apa yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibah sa'ilin. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Wa insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.